Nitip Kangen, spesial untuk pecinta lagu-lagu melankolis, tapi tetap asik buat goyang ya. Oke, bisa mendengarkan. Kanganku hanya untukmu, Mas Sodik. Apakah kau tidak mengangeniku? Sebetulnya aku kangen. Terus? Kanganku tidak dapat salam. Terima kasih. Mas Hati. Oke. Okay. Dengarlah kekanganku. Ya mulai. Oke. Matur. Wah, duwur. Jangan mangan kadal. Kok gak dibales to, Mas? Mangan guguk. Mangan guguk. Udah ambek bojone ya? Ora ya. Terus? Oh, gak dibayar. Gatel. Ya kere gatel. Teta Reko. Kodata, terima kasih. Terima kasih. Nitip kangen. Madiun, selamat malam. Nitip kangen.